perintah suaminya dikala suaminya tidak ada di rumah? Tolong dijelaskan. Banyak faktor. Pertama, lemahnya iman. Wajib taat. Tahu tidak boleh ingkar perintah suami, tapi dilanggar. Ini seluruh penyimpangan kemaksiatan disebabkan karena lemahnya iman. Dan lemahnya iman karena kurangnya pembinaan dari suaminya. Tetap suami-suami juga yang salah. Kedua, karena kurangnya ilmu. Karena tidak tahu bahwa perintah suami itu harus ditaati dalam segala hal yang baik, akhirnya dia langgar dengan ijtihadnya sendiri. Ketiga, karena pengaruh hawa nafsu. Walaupun tahu, walaupun umpamanya itu dosa, tapi ada hawa nafsu yang berupa kepentingan-kepentingan duniawi. Dia ingin hiburan, di saat suaminya tidak ada, akhirnya jalan-jalan ke tempat-tempat yang tidak layak untuk didatangi. Atau dia ngerumpi ke tetangganya padahal amat sangat dilarang oleh suami. Tapi karena dorongan hawa nafsu besar, maka dia lakukan. Dari semua itu, maka kewajiban suami adalah membina istri. Agar si istri tahu kewajibannya, sehingga dilaksanakan, tahu apa yang diharamkan, sehingga dijauhi, dan dibina imannya sehingga memiliki iman yang kuat agar bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, Rasulnya, dan suaminya. Untuk menjadi wanita solihah, kita harus taat pada suami. Tapi jika kita ingin keluar rumah, dalam kurung ngaji tolabul ilm, tidak diizinkan dengan alasan bisa baca buku-buku Islam di rumah atau lihat acara ceramah agama di TV. Bagaimana sikap kita? Kalau nekat keluar dosa, kalau menurutinya atau tidak, padahal mencari ilmu itu penting. Pertama, lihat alasannya. Kalau ternyata alasan suaminya begitu, bahwa bisa baca buku, bisa lihat di TV, nah, argumen atau alasan itu bisa difatahkan. Ibu yang bertanya ini harus tahu, harus punya alasan yang bisa mematahkan argumen si suami. Bilang acara di TV itu, masa yang ceramahnya juga artis, pelawak, selebritis yang gak ada ilmunya. Itu pertama. Yang kedua, berbeda antara mencari ilmu baca buku, nonton TV di radio atau di kaset dengan langsung. Kalau langsung begini banyak, saya pernah menjelaskan keutamaan majelis ilmu seperti ini. Di sini juga pernah. Dia akan memperoleh rahmat, dia akan memperoleh hidayah, dia akan memperoleh keuntungan-keuntungan lainlah, dunia dan akhirat, yang tidak bisa didapat hanya dengan membaca buku, mendengar kaset, nonton TV, dan seterusnya. Kemudian lihat acara di TV, walaupun yang ngajinya kiai, tapi pemandunya wanita. Atau yang ngajinya kiai tapi dikelilingi sama wanita. Mereka mengajarkan Islam dalam bentuk yang melanggar syariat Islam. Bagaimana itu mau barokah? Bagaimana itu dianggap benar gitu? Keempat, kalau buku, majalah, atau TV, kalau kita gak ngerti gak bisa nanya, Pak, gitu. Tapi kalau ngaji langsung ada ustadznya, kita gak ngerti, ada pertanyaan, bisa nanya langsung. Argumen itu bisa mematahkan alasan si suami melarang kita. Oleh karena itu, maka coba didiskusikan dengan suami dengan cara kita mengemukakan alasan-alasan tentang pentingnya hadir langsung di majelis ilmu. Ahwat ingin ngaji, tapi harus naik angkot sehingga ikhtilat sampai nempel dengan pria. Bolehkah wanita itu tidak ngaji karena dia malu sering terjebak kondisi tersebut? Kalau gitu seumur hidup gak akan ngaji. Saya pernah bertanya dengan pertanyaan serupa, tapi pertanyaannya statusnya sebagai da'i dalam sebuah daurah khusus para du'at. Waktu itu yang mengisi seorang doktor dari Saudi namanya Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi. Saya nanya begini, ya Syekh, ada masalah bagi para dai. Sebelum ngaji dia maksiat dulu. Oh, bagaimana bisa? Bisa. Ini waki, ini realita. Yaitu diangkot ketika pergi dari rumah memakai gamis kopiah wangi sampai diangkot. Diangkot ini banyak para wanita, apalagi pagi-pagi baru mandi dandan, pagelis-gelis. Di depan ada wanita mau nunduk, wah ada aurat di sana. Mau lihat ke kiri juga sama wanita, lihat ke kanan wanita, nengadah terus cangkel dan takut kelewat. Bagaimana ini solusinya? Dia menjawab, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin yang kalian mampu. Kalau ternyata sudah berusaha tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani sesuatu kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita umpamanya naik angkot, kita pilih angkot yang kosong atau yang wanita semua atau yang mayoritas wanita, kita duduk di samping sesama wanita. Pilih begitu. Kalau toh ternyata begitu kita naik di samping wanita, kemudian wanita di samping kita turun terus naik lagi laki-laki, yaitu maqdarullah, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihindarkan. Kalau mungkin beli mobil sendiri atau motor sendiri. Kalau belum punya, pakai taksi. Kalau gak ada uang, jalan kaki gak mampu karena jauh, ya itu darurat masuknya. Boleh, asal jangan dijadikan alasan untuk bolehnya berdesak-desakan. Ah, mumpung darurat, ini ada kesempatan berdesak-desakan dengan ikhwan, pilih yang ganteng, yang muda, yang cakep. Ini gak boleh. Lalu dinikmati ketika duduk berdampingan dengan laki-laki ganteng tersebut. Ah, mumpung darurat, dinikmati, senang, akhirnya jadi hobi naik angkot. Ah, ini tidak boleh. Tapi kalau umpamanya darurat seperti itu ya boleh, asal tidak sengaja, tidak direkayasa, dan tidak dinikmati. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dikatakan bahwa seorang istri harus taat kepada suami. Bagaimana jika suami suka berbuat yang tidak baik? Contohnya suka mengintip orang lain. Siapa nih? Padahal istri sering menasihatinya, tetapi suami tetap saja melakukannya. Tindakan apa yang mesti dilakukan oleh istri? Ya, si istri tetap menasihati, setiap kali suami salah tegur dengan cara sebaik-baiknya. Tapi kesalahan suami tidak boleh menjadi alasan bagi istri untuk tidak taat kepada suami dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal yang menjadi hak suami. Umpamanya karena suami sering ngintip, akhirnya ibu tidak mau lagi memasakkan, tidak mau menyetrikakan, tidak mau mengurus keperluan suami, tidak mau melayani suami. Pas suami makan, mana mah ibu makannya, masak aja sendiri, habis ngintip terus. Nah, ini tidak boleh. Kewajiban ibu sebagai istri tetap wajib dilaksanakan untuk melayani suami, dan kewajiban ibu sebagai orang yang harus menasihati suami tetap dilaksanakan setiap kali dia salah. Setiap ngintip, nasihati, ngintip, jangan bosan, sampai kapan? Tidak ada batasnya, selama suami masih ngintip, selama itu pula harus tetap dinasihati. Kalau dengan kita tidak mempan, kita lihat, mungkin cara menasihatinya yang kurang ampuh, bagaikan obat, mungkin hanya yang diberikan obat generik mungkin. Kasih resep yang mahal, yang cespleng, sekali makan langsung sembuh. Nasihat juga begitu. Cara menasihatinya, pertama diiming-imingi oleh pahala ketaatan, pahala kebaikan. kita jelaskan kepadanya ayat, hadis, penjelasan ulama tentang keutamaan orang yang mampu memelihara penglihatannya, memelihara pandangannya. Allah akan memberikan pahala ini, akan memberikan harisma di wajahnya, di sorot matanya, dalam semua tindakan dan ucapannya. Mudah-mudahan dia tergiur, tertarik sehingga berhenti dari ngintipnya. Kedua, takut-takuti dia dengan azab akibat perbuatan ngintip dan sanksi bagi pengintip di dunia. Orang yang ngintip itu boleh dicolok matanya walaupun sampai buta. Umpamanya ya, kita kedatangan tamu, assalamualaikum, tapi assalamualaikum itu sambil noong di lubang kunci atau di jendela, boleh colok matanya. Apalagi lagi mandi diintip, boleh colok aja sudah. Itu di dunia. Di akhirat jelas akan memperoleh dosa, akan menghapuskan muru'ah, wibawa, harisma, akan membuat suram wajah dan seterusnya. Pokoknya ditakut-takuti dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, diberikan kisah-kisah cerita sebagai contoh akibat dua hal tadi. Contoh tentang orang-orang yang mampu menjaga pandangannya, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Contohnya si Anu, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para ulama, atau orang-orang terdahulu. Kisah-kisah nyata seperti itu. Akibatnya yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan pandangannya, akibatnya baik begini-begini dunia akhirat. Sebaliknya yang tidak mampu menjaga pandangan dan hawa nafsunya, akibatnya jelek begini-begini dunia akhirat. Nah, dengan cara seperti itu dia akan memiliki spirit yang lebih dibanding hanya sekedar dilarang. Jangan ngintip, dosa, hanya gitu aja, kurang sentuhannya. Kalau dengan itu semua tidak mempan, coba kita minta bantuan orang lain, atau beri kaset, beri buku agar dia baca, atau ajak ke pengajian, suruh umpamanya tanyakan ke ustaz seperti ini sekarang. Ustaz, kalau ada suami yang suka ngintip gimana? Suaminya ada. Nah, ini metode yang bagus. Mungkin oleh istrinya tidak mempan dinasihati, mungkin oleh ustaz yang ngajar bisa lebih menyentuh. Tapi sekali lagi, kesalahan suami tidak boleh menjadi alasan bagi istri untuk tidak taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Dalam sebuah hadis ada larangan untuk menolak laki-laki yang datang untuk mengkhitbah padahal baik din dan akhlaknya. Pertanyaan, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik laki-laki yang baik din dan akhlaknya? Untuk mengetahui, rata-rata kan ahwat tidak tahu ini orang yang melamarnya ini baik atau tidak. Kita bisa cross check ke teman-teman yang mengenal dia. Tanya kepada orang yang kenal dekat kepada dia, gimana Ikhwan Anu, baik gak? Sebab memang harus ya. Kejadian beberapa kali terjadi, ada Ikhwan, ini dari Bandung, perlu diketahui, itu akhwat maniak, selalu memburu akhwat dimanapun, yang menonjol-nonjol di khitbah, bahkan dipermainkan kayak gitu. Dan orang ini luar biasa hebatnya dalam merayu akhwat. Tidak ada akhwat yang didatangi kecuali tunduk taluk di setiap kota, tapi tidak ada yang dinikah sampai sekarang. Nah, orang yang tidak tahu hanya melihat penampilan, gaya bicara, bisa bahasa Arab, pakai gamis, bicaranya ilmu, kenal dekat sama ustadz anu, wah terperangah akhwat itu. Orang tuanya juga terperangah, takjub, pasti diterima. Ini banyak kejadian dan berkali-kali terjadi. Kalau suatu saat di Cilegon terjadi ada ikhwan yang seperti ini harus diumumkan. Pernah kita expose di internet fotonya, namanya, sebab di setiap kota begitu. Asalnya dia dari Medan atau Padang, pokoknya Sumatera, tinggal di kuliah di Bandung, namanya Eko Setiawan, ya. Itu harus di ini. Kemarin terakhir ada SMS ke ikhwan kita masuk. Dia bertanya begini, apakah benar Eko Setiawan itu murid Anda? Saya berharap ini menyebar, dan saya berharap ini disiarkan ke Qualtalk, didengar oleh beberapa kalangan, agar tidak tertipu dengan orang ini harus benar-benar diwaspadai karena sudah banyak korban. Ada SMS, apakah Eko Setiawan murid Anda? Bagaimana orang ini menurut Anda? Gitulah intinya. Kita jawab, ya kami kenal Eko penipu. Kalau dia melamar putri bapak, hati-hati, kami siap dipertemukan dengan Eko. Gitu. Nah, dia mengatasnamakan yang SMS itu dokter Tabrani. Apa yang terjadi? Ternyata SMS itu menjawab lagi dengan kata-kata yang kasar. Hei, itu yang Ikhwan yang di SMS itu namanya Dadang. Hei, Dadang buta, tukang gibah. Ternyata dia Eko itu. Pura-pura ya mengatasnamakan orang lain. Dan kita sudah tahdir, sudah kita usir Ikhwan-Ikhwan juga. Dan pernah dipukuli di UI karena menipu, mendolimi, menteror satu keluarga yang menolak lamarannya. Pernah dilaporkan ke polisi dan pernah mengadakan perjanjian dengan polisi. Sekali lagi berbuat begitu, dimanapun ditangkap gitu. Kalau itu terjadi di sini Cilegon, bagus laporkan, cari alamatnya di mana dan seterusnya. Kita tidak boleh membiarkan orang seperti ini karena merusak citra. Citra majlis salafiyin ini terusak. Orang-orang tahu dia orang salafi, ngaji ke kita, akhlaknya bejat, mempermainkan perempuan, entah berapa orang yang jadi korban. Jadi harus ditanyakan kepada orang yang kenal, yang tahu ya. Apakah seorang wanita yang keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, belanja ke dokter, ke rumah sakit dan lain-lain, dengan menggunakan ojek yang mana diketahui bahwa tukang ojek itu laki-laki bukan mahram, termasuk berkhulwat dan tidak menjaga diri dan kehormatan, lalu bagaimana bila suaminya membiarkan atau membolehkan? Ya, ini termasuk yang terlarang. Wanita yang naik ojek dibonceng oleh laki-laki, kecuali kalau tukang ojeknya wanita boleh ya. Kalau laki-laki tidak boleh. Suami yang mengizinkan dan membolehnya ikut berdosa. Ada alternatif lain selain ojek, bisa angkot, bisa beca gitu ya. Dan yang lain-lain. Apalagi ada taksi, ada bajai. Oh, di sini enggak ada ya. Bajai enggak ada. Ilmu mana dulu yang harus kita berikan kepada anak? Agama atau dunia? Melihat kondisi dan situasi negara kita seperti ini. Situasi apapun, di negara manapun, tidak boleh melalaikan pelajaran ilmu agama kepada anak-anak. Harus sejak dini. Bagaimana sikap seorang istri solihah menghadapi suami yang suka menyakiti hati? Ia berjanji akan bertobat, tapi perbuatannya sering terulang kembali. Pertama harus diperjelas bagaimana bentuk menyakiti hati itu. Kalau menyakiti hatinya ternyata sesuai dengan syariat, tetapi menurut ukuran perasaan wanita menyakiti, suami tidak dosa dan tidak perlu ditegur. Apa ada menyakiti hati yang sesuai dengan syariat? Ada. Apa contohnya kira-kira? Nikah lagi. Nikah lagi boleh gak menurut syariat Islam? Boleh. Bernilai ibadah gak? Ibadah. Sakit hati gak wanita istri pertamanya? Sakit. Kalau menyakiti hatinya kayak seperti itu, tidak perlu ditegur. Kita aja menyabarkan diri. Beri spirit kepada suami, bagus pak, akan mendapatkan pahala besar asal adil gitu. Tapi kalau tidak adil, bahaya di akhirat. Tapi kalau menyakiti hatinya, umpamanya suka menghina, suka melalaikan kewajiban dan seterusnya, ya ditegur. Lalu bagaimana kalau dia berjanji mutobat, mengulang lagi, mengulang ini? Setiap kali dia berjanji bertobat harus diacungi jempol, bagus. Tapi setiap kali dia mengulangi, tegur lagi, tegur lagi, tegur lagi, jangan bosan. Bila kita tidak mampu, bisa minta bantuan orang yang kira-kira bisa menasihati dia tanpa mempermalukan dia. Bagaimana sebagai istri yang solihah, cara menyikapi kebiasaan yang kurang baik dari suami dalam rumah tangga. Mohon penjelasan. Ini tidak dirinci kebiasaan kurang baiknya itu apa? Apakah syar'i atau tidak? Seperti kebiasaan kurang baiknya itu umpamanya seharian tidur, tidak pernah membantu pekerjaan istri di rumah, mentang-mentang banyak uang umpamanya. Apakah begitu atau hal-hal lain? Ya, sikap suami ya didiskusikan secara terbuka dengan suami. Umpamanya suami nganggur ada di rumah dalam waktu libur, sementara pekerjaan di rumah banyak, suaminya tidur melulu. Kita bisa diskusikan bahwa istri itu harus melayani suami dengan sebaik-baiknya, memuliakan. Tapi kalau saya harus mengerjakan pekerjaan ini, tidak ada waktu untuk menginikan suami. Tapi kalau dibantu menyapu, dibantu mengepel, dibantu menyuci, apalagi kalau ditekel sehari libur ini oleh suami, saya akan bisa lebih menservis lebih bagus lagi. Pokoknya diskusikanlah dengan sebaik-baiknya dengan suami. Sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasan, apakah sebagai seorang istri dan ibu, bila marah, cerewet dalam batas yang wajar, masih dapatkah ditolelir dalam agama? Tergantung cerewetnya dan bentuk kata-kata isi cerewetnya. Kalau isi kata-kata cerewetnya itu menyakiti, menghina, menyinggung suami, ya dosa. Atau walaupun ke anak, kata-katanya pedas menyakiti anak, itu juga dosa. Walaupun ke anak, umpamanya anaknya bau, bandel, nakal, lalu diomongi, kamu ini nakalnya bukan main seperti kakekmu, umpamanya, itu dosa. Kamu ini mau jadi apa nanti? Mau jadi preman, mau jadi penjahat, mau jadi koruptor? Kamu tidak pantas jadi anak saya. Pantasnya kamu ini jadi anak gelandangan umpamanya. Itu menyakiti si hati si anak. Dosa. Walaupun ke anak sendiri. Tapi kalau cerewetnya isinya bagus, semuanya berisi nasihat, cuma frekuensinya sering, ya itu bagus, enggak apa-apa. Contohnya umpamanya kepada anaknya, kamu ini harus rajin mandi, harus rajin belajar, rajin ibadah sholat, biar kayak ibu gitu. Nah seperti itu. Nah, kamu juga harus bantu-bantu ibu. Baru semenit ngomong, coba tuh ada laba-laba tuh, coba kamu ambil sapu kemudian ini. Baru selesai itu coba lihat tuh adikmu ngompol tuh, coba dipel dulu sebentar. Beres ngepel itu tuh, lihat ada ayam di luar tuh, ayo kamu usir. Baru keluar dipanggil lagi, itu segala macam. Tapi kalau hal-hal itu baik dan tidak memberatkan, tidak mengekang, tidak membatasi hak anak, boleh saja, enggak apa-apa. Suami saya, ini curhat nih kayaknya. Suami saya berkenalan dengan mahasiswi berjilbab di bis. Mereka bertemu setiap hari selama 2 minggu. Dan di bis itu mereka berbincang-bincang. Dan suami saya mengongkosi perempuan itu dan menjanjikan akan mencarikan pekerjaan untuknya. Baik banget. Puncaknya suami saya mendatangi kampus dan tempat kos perempuan itu. Nah ini sudah mulai tidak baik nih. Pada hari kerja dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak, yang semua itu dilakukannya tanpa sepengetahuan saya. Ini tahu nih. Apakah perbuatan suami saya itu termasuk perselingkuhan, strip zina? Bagaimana seharusnya sikap saya sebagai istri? NB, suami saya ikut pengajian salaf lebih kurang 4 tahun. Kami menikah sudah dengan 2 orang anak. Semakin jelas nih identitasnya ya. Bisa diduga ini siapa. Saya tidak bertanggung jawab kalau pulang ke rumah terjadi sesuatu nanti ya. Ya, Pertama, suami tadi berbincang-bincang dengan wanita berjilbab. Apakah itu salah atau benar? Tergantung isi dan motivasi. Kalau dia berbincang-bincang itu dalam rangka mendakwahi, karena kelihatan wanita ini ada beberapa penyimpangan yang dibiarkan umpamanya berbahaya, lalu kita dakwahi sampai akhirnya terjadi dialog dan akhirnya dia faham, itu dakwah, boleh, dengan cara pembicaraan yang tidak berkhulwat, tidak berikhtilat, tidak bergandengan. Tapi kalau di bis, sulit ya, tanpa bergandengan bisa ngobrol ya. Tapi kalau caranya salah sampai bergandengan, malah dijanjian besok ketemuan lagi ya, di kursi ini juga, biar saya ongkosin lagi. Nah, ini sudah lain, sudah tidak bermisi dakwah lagi. Tapi ada misi lain. Mungkin misinya ingin menikahi dia, dan itu misinya bagus. Tetapi caranya yang salah, cara approach-nya itu, pendekatannya itu yang salah, PDKT-nya yang salah. Nah, jadi caranya salah walaupun umpama maksudnya mungkin saja benar. Kemudian akhirnya dia mendatangi ke kampus, ke tempat kos dengan membawa hadiah-hadiah. Kalau maksud dia dalam rangka melamar dia, mendekati dia, akhirnya jadi dekat dan mau dilamar, bagus. Tetapi caranya juga salah. Jadi ada benarnya, ada salahnya. Kita tinggal inventarisir salahnya lebih banyak atau lebih sedikit. Tetapi walaupun kesalahannya sedikit, tetap saja salah. Tapi apa yang dia lakukan tidak masuk ke dalam kategori zina, tetapi masuk ke dalam kategori maksiat. Lalu bagaimana sikap istri? Sikap istri menasihati, itu tidak boleh. Kalau memang mau menikahi dia, caranya jangan begitu. Juga jangan ke dia lah, ahwat yang lain siap kok, banyak yang ditaadud gitu. Tuh saya tunjukkan si Anu, kasih alternatif. Kalau umpama merasa suami belum mampu taadud atau poligami dalam segala segi, disadarkan, ini kalau taadud bukan maslahat tapi madarat. Mau enggak kita nanti berantakan dua rumah tangga, terpecahnya hubungan keluarga, mertua dan orang tua kita nanti juga jadi jelek. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya kalau taadud. Nantilah, tunggu sampai saatnya memungkinkan, entah kapan umpamanya. Dinasihati begitu. Tapi kalau sekedar iseng, bukan untuk dinikahi, sekedar untuk senang-senang saja, itu lebih salah lagi si suami. Harus dinasihati. Walaupun suami ini sudah ngaji salaf selama 4 tahun, bukan salah ustadz salafnya yang isinya, bukan. Ustadz itu sudah berkali-kali, puluhan kali, dengan penekanan yang keras, melarang hal-hal seperti itu dengan berbagai macam cara. Dengan cara menjelaskan hukum haramnya, dengan cara menjelaskan sanksi-sanksi dunia akhirat, dengan cara menjelaskan keutamaan orang yang tidak begitu, dengan berbagai macam cara sudah. Tapi ikhwannya ini aja yang error sehingga hang. Nah, oleh karena itu jangan disalahkan pengajian salafnya atau ustadznya, tapi coba dinasihati bila perlu ya. Cari bantuan kepada orang lain. Ada salah satu yang efektif yang pernah dilakukan di Bandung. Suami yang begitu pasti tidak mau diketahui oleh ikhwan lain, apalagi oleh ustaz. Ini sangat ditakuti biasanya. Nah, ibu-ibu bisa ngancam, ayo kalau gak berhenti saya akan laporkan ke ikhwan, biar ikhwan menasihati. Kalau ikhwan gak sanggup saya akan laporkan ke ustaz Anu, biar Ustaz Anu nanti yang menasihati antu, bapak jadi malu gitu. Mau gak begitu? Nah, kayak gitu. Pernah ada salah seorang istri didolimi oleh suami, dipukul kayak gitu. Akhirnya dia curhat ke saya bilang, bilang lagi kalau dipukul nanti akan dilaporkan ke saya, nanti saya tegur. Nah, akhirnya dilakukan. Pas mau dipukul, saya akan bilang ke Ustaz gitu. Oh, jangan, langsung dipeluk lagi itu. Itu efektif ternyata. Coba ancam oleh ibu-ibu, kalau gak berhenti laporkan gitu. Bukan ke polisi, gak akan takut sama polisi, sebab itu bukan pelanggaran hukum. tapi laporkannya ke orang yang kira-kira dimalui oleh dia atau ditakuti oleh dia, gitu aja. Bagaimana halnya dengan perbuatan riya yang sulit sekali untuk menghindarinya? Apakah kalau sering atau lama-kelamaan akan menjadi syirik besar dan akan diazab? Riya tetap selamanya akan menjadi syirik kecil, kecuali kalau riyanya itu berakibat dia melakukan perbuatan lain yang termasuk syirik besar, ya jadi syirik besar. Tapi selama tidak begitu, tetap dia syirik kecil, tetapi dosanya besar. Bagaimana menghindarinya? Pertama, iman kita perkuat dengan cara banyak zikir, banyak baca Al-Quran, banyak sholat sunat, banyak bergaul dengan ikhwan ahwat, banyak ngisi pengajian, hadir di pengajian, dan seterusnya. Kedua, kita harus mengetahui kerugian dan bahaya riya. Bila tidak tahu, baca buku tentang riya. Bila tidak ada juga bukunya, tanya ke ustaz, apa saja sih bahaya riya? Dengan mengetahui bahaya riya, kita jadi takut. Ketiga, kita harus mengetahui keutamaan ikhlas. Ikhlas itu keutamaannya gini-gini, sehingga kita teriming-imingi untuk ikhlas. Kemudian yang keempat, kita harus membaca siyar atau sejarah para solihin dari kalangan para nabi, para sahabat, dan para ulama tentang keikhlasan mereka, sehingga memberikan stimulan atau dorongan kepada kita untuk berbuat ikhlas. Itulah cara menghindari riya. Benarkah niat seseorang jika ia mengikuti pengajian untuk menuntut ilmu sekaligus menjalin silaturahmi dengan yang lain? Benar, ini boleh. Berarti menetapkan dua niat yang bagus. Walaupun ya sambil ngaji sambil dagang, boleh. Mumpung ada pengajian ya dapat ilmu, ya dapat duit. Ngampar di luar masjid, boleh. Gak apa-apa. Dengan adanya kemudahan dalam mengikuti kajian, misalnya kajian live via internet, manakah yang lebih utama bagi muslimah? Mengikuti kajian langsung atau tetap tinggal di rumah dengan mengikuti kajian via internet? Kalau bisa langsung, hadir secara langsung. Karena seperti tadi, di internet kita gak bisa nanya, kecuali kalau kita punya fasilitasnya gitu ya. Tapi kalau tidak, hanya mendengar aja, kita gak bisa nanya, gak bisa berinteraktif. Kemudian konsentrasi kita beda. Kalau di rumah sambil dengar internet, bisa sambil kerja apa gitu kan, akhirnya konsentrasi terpecah. Jadi bagaimanapun hadir langsung lebih utama daripada lewat media. Apa hukumnya jika seorang suami menjaga istrinya, mengajak istrinya tinggal dengan adik laki-lakinya yang sudah beristri karena adiknya belum bekerja sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya, hubungannya dengan ketaatan istri pada suami? Pertama, si suami tidak boleh ya, tidak boleh satu rumah dengan laki-laki lain yang bukan mahram bagi istrinya atau dengan wanita lain yang bukan mahram bagi dirinya. Walaupun itu adik sendiri, adik ipar, itu tidak boleh. Dalam sebuah hadis disebutkan, iyyakum wadukhula 'alan nisa. Hati-hati jangan sampai kamu memasuki menemui para wanita. Seorang sahabat bertanya, afara'aital ham, wa bagaimana pendapatmu tentang ipar? Beliau menjawab, alhamul maut. Yuh, ipar itu maut, lebih berbahaya daripada yang lainnya. Ini tidak boleh satu keluarga. Nah, kalau umpamanya suami mengajak begitu, istri harus memberi pengertian kepada suami. Secara syar'i ini tidak boleh. Lalu kalau tidak boleh, cari jalan keluar gimana? Apa dengan cara mengontrakan atau dengan cara bagaimanalah, cari dulu jalan keluar. Atau kalau harus tinggal serumah, coba dipenggal. Kita ngemodal umpamanya berapa ratus ribu untuk beli triplek, dipenggal sehingga menjadi dua keluarga. Itulah diusahakan. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang suka melakukan kegiatan bid'ah? Pertama, didakwahi, diberitahu, dinasihati bahwa itu bid'ah, dan diterangkan secara ilmiah, baik alasan bid'ahnya maupun bahaya dari bid'ahnya, dengan cara sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa berubah. Kalau kita tidak mampu, setel kaset di rumah keras-keras, biar orang tua kita juga dengar kaset tentang masalah bahaya bid'ah. Atau beri buku, atau ajak ke pengajian kita ngaji, yuk ada ustadz dari jauh gitu. Kemudian kita menanyakan masalah yang dilakukan oleh orang tua kita, sehingga orang tua kita mendengar. Walhasil yang harus dilakukan adalah memberitahu, mengajari dan menasihati terlebih dahulu sebelum memvonis, sebelum kita menghukumi. Ustadz, saya seorang remaja muslimah. Nah, ini gadis nih. Saya mau tanya, saya sering berjalan dengan ikhwan, tapi saya tidak seperti sudah berbuat maksiat, karena saya anggap dia kayak saudara. Jadi merasa tidak berdosa karena sudah dianggap saudara. Kenapa enggak sekalian dianggap sebagai suami aja ya? Karena dia ngerti agama. Oh, masa ngerti agama jalan-jalan begitu? Terus terang saya teh sering jalan bareng sama ikhwan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai sikap saya? Tapi sekali lagi saya cuma berani sama seorang ikhwan saja. Oh. Pekerjaan tersebut jalan bareng, apalagi sambil gandengan tangan gitu ya. Walaupun tidak sambil gandengan, ngerenggang, tidak antel, apa antel teh, tidak nempel. Tapi jalan bareng, apalagi sering, maka itu termasuk perbuatan yang dikategorikan berkhulwat dan terlarang dalam hadis. Berdasarkan hadis, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-dua dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Itu termasuk yang terlarang, maksiat dan dosa. Kalau perbuatan dosa tersebut sudah dianggap lumrah dan biasa, tidak lagi merasa dosa, itu lebih berbahaya lagi. Karena apa? Karena hati kita sudah tidak sensitif lagi terhadap dosa. Sama saja umpama orang suka sholat. Suatu saat dia ketinggalan sholat, merasa dosa. Tapi kalau orang tidak sholat merasa tenang, tidak dosa karena terbiasa, ini sudah keras sekali hatinya, merasa tidak bersalah karena meninggalkan sholat. Jadi orang yang merasa tidak berdosa di saat melakukan dosa, hatinya sudah amat sangat keruh. Orang yang seperti ini harus diopnam, diobati dengan cara banyak-banyak, sering-sering menghadiri majelis pengajian, sering-sering mendengar kajian ilmu baik lewat kaset, baca buku, baca majalah, sering-sering bergaul dengan sesama orang yang ahli pengajian yang soleh, dan jauhi pergaulan-pergaulan yang bisa menjerumuskan. Awalnya berjalan bareng, lama-lama bergandengan, lama-lama bisa lebih dari itu dan tidak merasa berdosa. Coba sekarang ikhwan dan akhwat yang sering ngaji, ya, berani gak bersalaman sama wanita? Begitu bersalaman, gak berani, dosanya luar biasa. Tapi orang yang gak pernah ngaji, bersalaman, biasa, gak ada rasa apa-apa. Ini di Indonesia. Di kalangan selebritis, para artis, kalau bertemu bukan salaman lagi laki sama wanita, tapi apa? Ngadu pipi. Dan sudah gak ada rasa apa-apa, gak merasa berdosa. Itu tren, itu pergaulan, itu modernisasi dan seterusnya. Di sana, di barat juga begitu. Suami istri bertemu dengan kawannya yang juga suami istri. Istrinya sama suami orang lain bersalamannya itu ngadu pipi. ini juga pasangannya begitu. Bahkan kalau ada pesta, istri kita diajak dansa oleh laki-laki lain, itu sesuatu yang lumrah, yang luar, yang sudah biasa di sana. Itu karena sudah terbiasa. Lama-lama berzinah pun dengan orang lain, kalau itu jadi trendy pergaulan, jadi terbiasa. Rusaklah syariat. Oleh karena itu, saya menasihatkan kepada akhwat yang bertanya ini, jauhi kebiasaan berjalan bareng dengan laki-laki manapun selama belum diikat dengan ikatan pernikahan. Dan cara untuk menghindarinya adalah mencari aktivitas yang positif, banyak bergaul dengan ikhwan akhwat yang rajin ngaji, banyak menghadiri majelis pengajian, banyak mendengarkan kajian lewat kaset, baca buku dan yang lain-lain. Terakhir ini, waktunya habis. Mohon doanya. Gimana kalau ada seorang wanita berzina, kemudian dia tobat, apakah tobatnya diterima? Kalau tobatnya memenuhi syarat, ya insya Allah diterima. Dan apakah wanita tersebut akan mendapatkan atau bisa mendapatkan suami yang soleh? Kalau dia tobat ya, kemudian dia jadi wanita yang solihah, benar-benar tobat, insya Allah bisa ya. Ya, pertanyaan di tangan saya masih menumpuk, setengahnya pun belum, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Oleh karena itu, maka walaupun belum tuntas, belum selesai, kita harus akhiri karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Sekian untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.